Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wa sharral umuri muhdatsatuha, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita, petunjuknya, sehingga semakin kita ini semakin mencintai, menyukai majlis kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para hadirin di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar di atau para pendengar Radio Fika Insani 88.8 rahimani wa rahimakumullah juga, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang terakhir di bab At-Taubah, itu hadis yang terpanjang di bab ini. Kalau pekan lalu kita membahas hadis 23 dan 24, ya, 23 dan 24, dan hadis ke-24 itu secara urutan dia adalah hadis yang terakhir. Maka pada kesempatan malam hari ini dan mungkin beberapa malam ke depan, insyaallah ta'ala, kita akan membahas hadis ke-21 sebagaimana kita katakan dahulu bahwa hadis ini kita undur. Hadis ini kita undur. Sekarang sudah tiba gilirannya. Hadis ke-21. Kalau di buku saya seperti yang saya katakan, ya, di sini ada dua kitab toh. Kalau yang cetakan kemarin sekitar 3 lembar. Kalau yang ini 1 2 3. Ini ya, sama. Ya, sekitar 3 lembar. Jadi ya, gimana ya? Baik, kita mulai insyaallah bi taufikillah wa bi aunillah. Kita mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sebetulnya kisah, kisah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah bagaimana, sebuah kisah yang menurut beliau adalah sebuah episode kehidupan yang sangat berharga bagi dia, yakni ketika taubatnya diterima oleh Allah. Boleh dikatakan dinolkan. Coba bisa dibayangkan. Dan itu bukan hanya, bukan hanya kemungkinan, tapi betul-betul memang diterima taubatnya. Karena turun berita dari langit. Bayangkan, Jadi subhanallah, turun ayat yang menyatakan taubat mereka diterima. Kalau sudah taubat diterima, pinginnya apa? Pinginnya cepat mati. Kalau kita mungkin wis nol ge arep mlaku maning, gitu kan? Mumpung wis nol. Subhanallah. Jadi ini merupakan kisah yang bukan sembarang kisah. Kisah yang merupakan episode kehidupan yang paling berharga bagi Ka'ab bin Malik. Kita mulai. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abdullah ibn Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah putranya Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'ida Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu min baini hina amiya. Dan Abdullah bin Ka'ab bin Malik itu putra beliau, putra Ka'ab bin Malik, kana qa'ida Ka'bin hina amiya. Tugas beliau memiliki peran yang luar biasa untuk bapaknya. Apa? Gandeng bapaknya tatkala bapaknya sudah buta. Jadi Ka'ab bin Malik di masa tua mengalami kebutaan. Dan yang tugas gandeng itu Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putranya. Kelihatannya gandeng orang tua sudah buta, capek. Kan mana-mana harus diikuti. Tapi masya Allah, al-walid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling berharga. Pintu surga yang paling berharga. Sehingga Abu Darda mengatakan, fa in syi'ta fadhihu wa in syi'ta fahfadhu. Abu Darda dalam riwayat, dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, kalau kau mau, maka sia-siakan pintu itu. Tapi kalau kamu mau, jaga itu pintu. Ini tidak, perintah ini bukan berarti silahkan pilih mau nyia-nyiakan orang tua atau mau menjaga orang tua. Ini perintah berupa ancaman. Kalau ada pintu surga disia-siakan, ya berarti kerugian yang sangat sangat besar. Itulah orang tua. Maka di sini Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putra dari Ka'ab bin Malik, mendapatkan kehormatan nuntun orang tuanya. Masya Allah. Ini bukan perkara yang sepele ini. Betapa banyak anak yang hatinya keras. Jangankan nuntun orang tua, nonton saja. Ini ketemu orang tua, itu sudah malesnya bukan kepalang. Alasannya macam-macam banget. Anak sing dodolane durung rampung, anak sing sawai durung kelar, anak sing masya Allah. Ada yang katanya sibuk berdagang, ada yang katanya sibuk kerja, maaf gak bisa cuti, maaf, maaf, Allahu Akbar. Alasan silahkan buat alasan, tapi Allah tahu apa yang ada di hati kita. Jadi jangankan nuntun, nonton, ketemu orang tua saja terkadang kita ini malas. Ingat, orang tua adalah pintu surga yang paling berharga. Paling gampang melebu surga niku nganggo wong tua. Paling mudah masuk surga pakai orang tua. Wala kulli hal, yang jelas. Ini putra Ka'ab bin Malik, kerjaannya nuntun orang tuanya. Qal, putranya berkata, Abdullah namanya, sami'tu Ka'ab, sami'tu Ka'bab namalikin radhiyallahu ta'ala anhu yuhadithu bihadithihi Hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar, kata Abdullah, aku mendengar Ka'ab bin Malik pernah menceritakan kisah ketinggalannya dia dari perang Tabuk. Kisah ketinggalannya dia dari perang Tabuk. Qal Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qatt illa fi ghazwati Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah absen dari peperangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu pun kecuali perang Tabuk. Jadi seluruh peperangan diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Adapun peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri selama hidupnya, peperangan yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 27 peperangan. Itu peperangan yang dihadiri oleh beliau. Padahal umur risalah beliau itu sekitar 23 tahun. Itu umur risalah zaman wahyu. Berapa? 23 tahun. Tapi kalau peperangan itu mulainya kapan? Sejak awal turunnya wahyu ataukah kapan? Setelah beberapa waktu. Tepatnya? Tepatnya setelah hijrah. Fase Madinah. Itu baru mulai peperangan. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti 27 dibagi 10 tahun. Artinya peperangan yang dihadiri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala beliau di fase Madinah. 10 tahun 27 perang. Berarti setahunnya pira ya? 2,7. Kan ya karo kanca lah ya. Temenane itu mulainya perang tahun kedua. Tahun pertama belum ada perang. Tahun pertama setelah hijrah belum ada perang. Tes perang itu adalah tahun kedua. Perang apa? Badar. Berarti 9. Lebih pas lagi adalah berapa? 9 tahun. Tahun-tahun itulah yang diisi peperangan. 27 peperangan, 9 tahun. Setahunnya 3 ya. Kenapa? Pas, bukan 2,7 lagi. 3 rata-rata. 1 tahun. Sebulannya atau setiap berapa bulan sekali berarti. Nek setahun kan 12 bulan. Ini ada 3-4 bulan sekali. Masya Allah, perang. Itu yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihadiri oleh beliau. Sekitar 47 pasukan dikirim oleh beliau. Ini apa namanya? Pengiriman pasukan. Namanya apa itu? Ekspedisi. Ya kalau di sini dibedakan antara ghazwah dengan sariyah. Ya, ghazwah itu yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sariyah yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, itu kehidupan mereka. Nah, Ka'ab bin Malik dia mengatakan Saya ini belum pernah absen dari peperangan yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Biasa perang Ka'ab bin Malik. Dudu gelut. Tapi jihad fisabilillah. Bukan hanya apa? Gelut rebutan apa? Bondo dunyo. Ya. Bal-balan kalah gelut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada banyak. Banyak Ustaz, iya, merebutan mentok. Kalau dulu kan lomba bal-balan itu hadiahnya mentok sampai gelut. Ya, karena mungkin masalah yang sepele. Wong saya sendiri pernah ngalami kok. Loh. Enggak, artinya mengalami itu menyaksikan. Dan kita mengalami itu namanya anak muda dulu main bola. Hanya subhanallah salah dengar saja itu jadi sebab kita dipukul. Saya cuma bicara sesuatu yang wajar, bukan perkataan yang buruk. Dia salah dengar atau enggak tahu apa, tahu-tahu saya dipukul. Sut. Alhamdulillah, enggak kena. Bukan karena saya ahli menghindar. Tapi qadarullah jan ra kena ngono wae, masyaallah. Teratap. Salah apa saya? Itu bal-balan loh. Masyaallah. Kita tidak bicara gelut yang hanya memperebutkan dunia. Ini jihadun fi sabilillah. Meninggikan kalimatullah. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr." Hanya saja saya memang belum ikut perang Badar. Jadi perang Badar Ka'ab bin Malik tidak ikut. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tapi saat perang Badar Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang yang tidak ikut. Padahal perang Badar hebat itu ya. Salah satu perang yang paling hebat itu diantaranya adalah perang Badar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela para sahabat yang tidak ikut. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa? Sing perang Tabuk sampai dibahas kayak gini, sing absen dadi masalah. Yang perang Badar enggak masalah. Di perang Badar itu jago-jago perangnya kaum muslimin banyak yang enggak ikut. Jago-jago perangnya. Jadi sing napa? Pendekare. Para pendekar. Para ahli perang kaum muslimin itu banyak yang enggak ikut perang Badar. Kenapa kira-kira? Tapi enggak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa, Pak? Niate mung nyegat rombongan dagang. Jadi pas perang Badar, niat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ingin mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan kafilah dagang tahu sendiri, mereka itu lemah. Ya, persenjataan yang dibawa paling gue ngadepi rampok. Kalau ada hewan buas, totruk. Jadi gak ada persiapan perang kafilah dagang kaum musyrikin. Yang kembali ke kota Mekah itu ingin dihadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu awal-awal peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu menghadang. Ini niat mereka pun keluar menghadang. Keluar bersama dengan 300 sahabat. Perlengkapan mereka pun bukan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi perlengkapan perang yang hanya digunakan untuk menghadang rombongan dagang, kafilah dagang. Maka sebagian sahabat tidak ikut di perang itu. Cukuplah insyaallah 300 cukup. Jadi mereka apa? Tinggal di kota Madinah. Enggak ngira kalau di Badar akan terjadi perangan besar. Dan enggak ngira kalau peserta perang Badar nanti akan dijamin masuk surga. Akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya banyak yang menyesal enggak ikut perang Badar sampai dia bersumpah, ya Rasulullah, kalau seandainya ada perang lagi, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Jadi nyesal. Akhirnya yang tidak hadir perang Badar, hadir perang Uhud. Dan betul, Allah menarik janji mereka. Sebagian mereka mati syahid di perang Uhud. Terbukti perkataannya. Mereka betul-betul luar biasa para sahabat. Nah, ini Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Semua peperangan ikut. Kecuali perang Badar. Perang Tabuk juga tidak ikut. Taib. Tapi bedanya kalau perang Badar dia tidak ada sahabat yang tercela. Innama kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Karena saat itu di perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hanya ingin mencegat rombongan dagang Quraisy. Hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwihim 'ala ghairi mi'ad. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa janjian sebelumnya. Jadi Abu Sufyan orangnya cerdas. Begitu mendengar rombongan dagangnya akan dihadang, dia langsung kirim seseorang untuk menghentak kudanya lari dengan kencang menuju kota Mekah. Kirim untuk minta bala bantuan. Teriak-teriak dia. Wahai Quraisy, wahai Quraisy. An-Najdah, An-Najdah. Sos, sos. SOS. An-Najdah. Ini apa? Tolong segera bantuan darurat. Rombongan Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad. Akhirnya para pembesar Quraisy semua berkumpul. Terkumpul di antara mereka sekitar 1000 orang. Maka mereka pun berangkat untuk melindungi kafilahnya Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik. Tapi Abu Sufyan pun ternyata tidak lagi mengambil jalur yang dihadang oleh Rasulullah SAW. Beliau pun melingkar. Dia melingkar. Sehingga selamatlah kafilah itu. Tapi ini pasukan musyrikun sudah terlanjur berangkat. Sebagian mereka mengatakan sudah, wong kafilah dagangnya sudah apa? Sudah selamat, dah kita pulang saja. Oh, tidak bisa. Kita harus sampai ke Badar. Badar itu nama mata air. Mata air namanya Badar. Kita harus sampai ke Badar. Pokoknya kita akan tinggal di sana, dirikan tenda, pesta-pesta, nadbahul jazur, nasrabul khamr. Pokoknya di sana kita akan sembelih unta, minum-minum sampai puas, mabuk, kita tunjukkan kepada Muhammad dan pengikutnya bahwasanya kita ini kuat. Sebagian tadi sudah enggak mau, tapi karena banyak orang yang wis pokoke kudu rono. Perang ra perang, perang enggak perang pokoknya harus ke sana. Allah menakdirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu orang-orang yang kayak gini. Yang perang enggak perang harus datang. ketemu, insyaallah. Dalam kondisi pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak siap berperang dengan persiapan yang matang. Tapi itulah ujian keimanan. Allah ingin tunjukkan bahwa kemenangan kaum muslimin bukan dari jumlahnya. Kita ini sering menang bukan karena jumlah kita. Tapi kita ini menang karena kekuatan imannya. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Allah. Allah ingin membalikkan logika manusia. Diwalik. Karena manusia itu angger akeh mesti napa? Menang. Nah, Allah ingin membalik gitu. Sedikit tapi kalau imannya kuat menang. Walaupun perlengkapannya adalah sederhana, akan tetapi kalau iman kuat menang. Dengan pertolongan Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, pertempuran Badar. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa membahas atau mungkin sudah dibahas oleh sebagian ustaz. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Aku pun, kata Ka'ab bin Malik, menghadiri perjanjian Aqabah ketika kami berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang kebingungan karena dakwahnya tidak mendapatkan penerimaan yang besar dari kalangan penduduk Mekah. Akhirnya beliau berkeliling di pasar-pasar musiman, berdakwah kepada mereka yang datang, menawarkan dirinya, kabilah mana yang siap melindungiku, membawa diriku, aku akan berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ditawarkan dirinya, siapa yang mau membawa saya siap ngisi pengajian. Begitu kalau zaman sekarang ya. Siapa yang siap melindungi saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa saya ke tempat dia, saya akan berdakwah. Ya, begitu beliau tawarkan dirinya sampai ketemu dengan beberapa orang dari kota Madinah. Itulah awal menyebarnya Islam di kota Madinah. 5 orang saat itu kalau tidak salah ketemu. Kemudian terjadi perbincangan di antara mereka. Ternyata di antara mereka orang-orang asli penduduk Madinah itu sudah lama nunggu-nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan bahwasanya Muhammad saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang musyrik Madinah saat itu, dan ingat Madinah itu diisi 2 kelompok. Orang Arab asli dan orang Yahudi. Madinah saat itu. Orang Arab asli dan Yahudi. Orang Arab asli ya kaum Khazraj, kaum Aus. Ya orang-orang musyrik Madinah. Orang musyrik itu enggak punya kitab. Enggak punya kitab suci. Sementara orang Yahudi punya kitab suci. Orang-orang musyrik Madinah itu tim underdog misalnya. Jadi satu kaum yang apa? Merasa rendah diri, minder di hadapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang sombong. Mereka merasa dirinya lebih mulia. Karena merasa dirinya lebih mulia dan yang ini merasa lebih dirinya lebih rendah, banyak sekali kebiasaan orang Yahudi dipakai oleh orang-orang penduduk asli Madinah. Kayak niru Kaila gitu. Lebih keren katanya. Dan orang-orang musyrik itu diancam oleh orang Yahudi. Yahudi ini walaupun pintar tapi penakut. Sampai sekarang. Apa ancamannya? Nih, dalam kitab kami dikabarkan akan ada seorang nabi yang nanti turun di akhir zaman. Dan kita tahu banyak sekali nabi yang keluarnya dari keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Ingat, Israel itu nama nabi. Jadi kita jangan pakai bahasa Israel. Kalau pakai bahasa Yahudi atau Sohyani, Zionis. Kejahatan Yahudi sekarang ini, terkadang orang sampai terbawa muda-muda. Saya contohkan ini, dan ini tidak boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat Israel. Jangan. Israel itu nama nabi. Nabi Yakub. Kalau kita mendoakan keburukan, jangan kepada Israel. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi. Kalau Israel adalah nama nabi. Nah, di antara mereka itu ada yang mengatakan, nih, dalam kitab suci kita akan turun nabi di akhir zaman. Awas pokoknya. Orang Yahudi ngancam. Kalau sampai ada nabi dan itu nanti berasal dari kita, kalian akan habis semuanya. Tak habisi kalian. Itu orang-orang Yahudi sudah ngancam siapa? Orang musyrikin di kota Madinah. Jadi orang musyrikin di kota Madinah itu sudah apa? Koden. Sudah rumong sana apa? Bodoh. Diwedeni maning. Ya Allah. Udah dia merasa dirinya minder, ditakut-takuti sama orang Yahudi. Duh, kalau sampai keluar nabi habis kita. Nah, Allah mengatur beberapa orang dari Madinah ini ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Mekah. Pas musim haji, apa wis ana haji, Ustaz? Sudah ada haji, sudah. Cuma hajinya mereka beda dengan haji yang sekarang. Banyak di antara mereka tawaf sambil telanjang begitu ya. Nyembahnya bukan nyembah Allah, tapi nyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Tayyib. Ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kenabian dia. Apa kata orang Yahudi? Ini dia. Ini nabinya ini. Pokoknya aja nanti kedisitan wong Yahudi. Awalnya kayak gitu. Ini jangan sampai kita kedahuluan sama orang Yahudi. Dah, kita pokoknya harus cepat-cepat ini. Makanya mereka pun akhirnya pulang, ketemu kaumnya. Kita sudah ketemu nabi. Kita ketemu nabi. Maka mereka mengundang beberapa orang untuk ikut baiat Aqabah. Sekitar 12 orang untuk berbaiat. Itu Aqabah yang pertama. Di tahun berikutnya ada namanya baiat Aqabah yang kedua. Sekitar 70-an orang. Berarti satu tahun Islam sudah berkembang di kota Madinah. Setelah itu mereka kembali ke kota Madinah. Dan cahaya Islam masuk ke rumah-rumah Madinah. Masya Allah. Makanya sambutan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekah ke kota Madinah, itu sudah ditunggu-tunggu. Tiap hari mereka katanya sudah berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sana, tiap hari ada yang naik pohon, barangkali ada yang datang gitu. Wah, ini nabi yang ditunggu-tunggu, masya Allah. Begitu lihat gerombolan, ada dua orang jalan dari kejauhan. Ya Muhammad, semuanya keluar. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, wanita, kafir ataupun muslim. Madinah gempar dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana gemparnya mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seakan-akan cahaya yang tadinya gilang gemilang mak. Ada yang berdiri terus ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa duduk. Ah, yang sudah duduk enggak bisa bangun lagi. Kisah masalah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pembahasan tersendiri. Kita ingin menyampaikan bahwa Ka'ab bin Malik saat itu adalah peserta sumpah Aqabah. yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal keislaman penduduk Madinah. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adzkuru fin nasi minha. Kemudian kata kata Ka'ab bin Malik, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk annali anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kemudian beliau mulai menceritakan tentang absennya dia dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan, perbekalan yang mepet, jarak yang sangat jauh, musim panas sejepret-jepreti, dan pasukan yang akan dihadapi gede. Ya. Tapi kata Ka'ab bin Malik, wa kana min khabari, di antara kisahku, kata bin Malik, Ka'ab bin Malik, di antara kisahku ketika aku absen, tidak ikut dari perang Tabuk. Fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan itu sesungguhnya, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Kata beliau mengaku bahwa sesungguhnya persiapanku, yakni kemampuanku untuk berangkat di perang Tabuk mengalahkan kemampuanku di peperangan yang lainnya. Kata beliau, dilihat dari mana? Dari harta yang dia punyai. Wallahi, kata beliau, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Demi Allah, katanya, dalam peperangan-peperangan yang lain, aku enggak pernah punya dua kendaraan. Lah kok di ghazwah Tabuk sebetulnya saya sudah punya dua kendaraan. Kelebihannya apa, Ustaz? Loh, kuda dalam peperangan, unta dalam peperangan itu adalah hebat itu. Dan kalaupun ghanimah, beda. Ghanimah yang didapatkan oleh pembagian ghanimah, yang didapatkan pasukan berkuda akan beda yang didapat pasukan yang jalan kaki. Nah, Ka'ab bin Malik mengaku, saya saat itu sesungguhnya memiliki dua kendaraan ini. Di peperangan yang lain belum pernah saya seperti itu. Baik. Kurang berapa menit? 30? 3 menit. Kok cepat ya? Ceritanya ini mboten kroso nggih. Pun. Berarti kesimpulannya apa? Sesungguhnya kendaraan yang dimiliki Ka'ab bin Malik lebih apa? Lebih siap dibandingkan dengan apa? Peperangan yang lain. Dia punya dua kendaraan. Kemudian kata beliau, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwa. Dalam peperangan-peperangan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyembunyikan arah perjalanannya. Nek peperangan neng kidul, beliau jalannya ke arah ni gampangane, ke arah utara. Jadi orang yang mendengar itu kabarnya, Muhammad keluarnya ngalor, berarti enggak mungkin nyerang di kidul. Jadi kalau ingin perang di arah selatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan arahnya, siasat perang. Jalannya ke arah utara. Sehingga orang-orang musuh-musuh ya yang di luar itu akan mendengar, enggak mungkin menyerang kita, wong dia jalan ke utara. Tapi di perang Tabuk ini, karena kesulitan yang dimiliki oleh kaum muslimin, ini kaum muslimin loh. Kalau Ka'ab bin Malik bagaimana? Kudanya dua. Kesulitan yang akan dihadapi kaum muslimin berat. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus terang, kita akan ke Tabuk. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih bersiap-siap di Madinah, belum berangkat ke Tabuk. Nanti kita minta, kita ini membayangkan bahwasanya kita ini apa? Ikut perang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.